selalu kau janjikan pelangi kan menghiasi hidup yang damai di bumi. Tak selalu kau janjikan di hati jawaban pasti saat ku doa menanti. Kau besertaku, badai berlalu, taklukkan gombang hidupku, genggam erat tanganku selalu. Jangan pernah kau lepaskan sertaiku selamanya. Dikala arti hidupku cari, ku menyesali kesalahan yang terjadi. Tetapi selalu kau memahami dan kau berjanji membuat hidupku berarti.